kasihmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati di taman sanubari sebagai kembang sari semerbak memangi. Hai bunga prima donna desa, kau indah dan keindahanmu. Kicau burung-burung memuji penciptaanmu. Aneka bunga merasa iri, iri hati akan bersaing mempersunting. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona desa, kau indah merta. Izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati di taman sanubari sebagai kembang sari semerbak memangi. Hai bunga prima dona. Sekitar menjadi saksi akan keindahanmu. Kicau burung-burung memuji penciptaanmu. Aneka bunga merasa iri, iri hati akan kumbang-kumbang bersaing mempersunting. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona desa, kau indah merta. Izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati di taman sanubari sebagai kembang sari semerbak memangi. Hai bunga prima dona desa, kau indah mereka. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona, dona, don, prima dona desa. Dona,

Pasti

dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa sebagai seorang insan yang tiada.

beredar sang bumi mengitari matahari. Bisa berbaur dalam cinta, berlayar bahtera mengharungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai

rasa keluh, tak mampu tuh merayu. Lidah terasa keluh, tak mampu tuh merayu. Terbelenggu pesona. Sudah kurangkai kata untuk menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Jangankan ku merayu, apalagi bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu, gugup keluh dan kaku memandang bibamu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, malu, malu, malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu, ragu, ragu, ragu mengatakannya. Thank you. hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Betapa harus ku tertawa